jadikala hujan. Tawa dan tangisan yang kita lalui kini sebatas sejarah. Kau yang hilang bukan berarti tak ingin dicari. Kau yang tahu.